إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan sebenar-benarnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, jadikanlah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Sebelum khatib masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya ingin berwasiat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Hendaknya kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ketahuilah bahwa keimanan dan ketakwaan itu akan menjadi sebab terhalangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua menjadi sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya, kesyirikan dan kemaksiatan itu adalah sebab terbesar datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang pernah khatib kutip pada kesempatan khutbah yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan turunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan berbuat kesyirikan, dengan berbuat kemaksiatan. Fa'akhadnahum bimakanu yaksibun, maka kami azab, kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, negeri kita banyak ditimpa dengan musibah. Musibah demi musibah datang silih berganti. Belum lama musibah yang mengenai kota Lombok dan sekitarnya. Kemudian setelah itu datang susulan gempa dan tsunami di kota Palu. Datang lagi gunung meletus di Sulawesi Utara. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa ini adalah suatu pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pesan tersebut adalah fitnah. Fitnah, fitnah. Karena makna fitnah di dalam Al-Quran mempunyai sekian banyak makna. Di antara makna fitnah yang pertama, yaitu bermakna azab. Fitnah itu yang pertama, bermakna azab. Yaitu kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para pendosa dan para pelaku maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Takutlah kalian dari suatu fitnah, dari azab Allah, yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Artinya, azab tersebut, fitnah tersebut akan merata mengenai semuanya. Yang berbuat dosa, ataupun yang tidak berbuat dosa. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bahwa manusia itu diibaratkan penumpang kapal yang mempunyai dua tingkatan. Tingkatan yang di bawah dan yang tingkatan di atas. Orang-orang yang ada di tingkatan paling bawah, mereka ketika mau mengambil air harus naik ke tingkatan yang atas. Maka salah seorang dari mereka yang ada di bawah mengatakan, bagaimana kalau kapal ini kita lubangi saja? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau dibiarkan orang itu melubangi kapal, dia akan binasa dan yang di atasnya pun akan binasa. Semuanya binasa. Sebaliknya kalau orang tersebut dicegah, dilarang, diingkari, dia akan selamat dan yang di atasnya pun akan selamat semuanya. Inilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya nahi mungkar, kemaksiatan akan terhalang, kemaksiatan dihindari, sehingga azab Allah pun tidak akan datang kepada mereka. Kenapa? Masih ada orang-orang yang mengingkari kemungkaran. Siapa yang mampu melakukan kemungkaran? Rubah. Penguasa merubah kemungkaran dengan tangannya. Dan termasuk penguasa di sini adalah waliul amr kepada para rakyatnya. Seorang guru kepada muridnya. Orang tua kepada anaknya. Wajib mereka amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya. Karena mereka semua ada di bawah kekuasaannya. Orang tua ketika melihat anaknya bermaksiat, wajib atas orang tua tersebut mengingkari dan melarang anaknya dari berbuat maksiat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau tidak mampu merubah dengan tangannya, misal ada rakyat sipil berbuat maksiat, kita sebagai rakyat sipil biasa, ketika datang mengobrak-abrik mereka, yang ada bukan maslahat, tetapi mafsadat, yang ada pertumpahan darah, karena kita bukan siapa-siapa dan kita tidak mempunyai kekuasaan. Maka ketika kita melihat kemungkaran dan tidak bisa merubah dengan tangan kita, laporkan kepada pihak yang berwajib. Sampaikan. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab mereka bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Sedikit-sedikit kedua, merubah dengan lisannya. Sampaikan nasihat, peringatan. Jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Mustahil seseorang tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Ini ad'aful iman, keimanan yang paling lemah. Mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, fitnah yang kedua bermakna ujian. Ujian yaitu yang menimpa orang-orang yang sebenarnya mereka tidak layak untuk diazab. Mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang baik. Hanya saja karena mereka tinggal di lingkungan orang-orang yang jelek, mereka terkena imbasnya. Mereka terkena imbasnya. Maka bagi mereka itu adalah ujian. Bisakah mereka bersabar atas musibah yang menimpa mereka? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakul amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang yang beriman itu cukup dibiarkan kami beriman, kemudian tidak akan diuji lagi? Sungguh mereka pasti akan diuji. Kita semua pasti akan diuji. Sehingga dengan diuji tersebut, ketahuan mana yang sabar, mana yang iman dengan takdir Allah, mana yang beriman dengan ketentuan Allah, mana yang tetap istiqomah di atas agama Allah, dan mana yang tidak sabar. Ketika diuji, mereka justru liar, menjadi perampok, menjadi penjara, dan lain sebagainya. Berarti mereka tidak sabar dengan ujian tersebut. Kemudian fitnah yang ketiga bermakna peringatan. Peringatan untuk seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia. yang ada di tempat lainnya yang tidak terkena musibah. Apakah mereka mau mengambil pelajaran dari kaum yang terkena musibah tadi atau tidak? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksud oleh khatib, fasabiru ya ulil absor. Jadikanlah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Apa pelajarannya? Bahwa kesyirikan, kemaksiatan itu menjadi sebab turunnya azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbaiki diri sebelum datang musibah tersebut. Jangan merasa aman dari murka Allah sehingga hatinya terus berbuat maksiat, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Orang yang tidak merasa aman dari azab Allah, dia akan terus takut, khawatir kalau ketika sudah berbuat maksiat datang musibah, datang azab, datang ajal, takut. Maka kita dalam keadaan aman, jangan sampai karena merasa aman kemudian lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan azabnya kapan saja. Fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari rencana Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman ketika azab Allah datang di malam hari dalam keadaan mereka sedang tidur? Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duhan, ketika azab Allah datang di waktu duha, wa hum yal'abun, sedang mereka dalam keadaan bermain-main atau di atas pekerjaannya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa datang kapan saja menimpa kita. Sungguh celegon ini tidak mustahil kalau akan terkena ujian yang berikutnya. Maka sebelum itu datang, perbaiki diri kita masing-masing. Semoga itu menjadi sebab terhalang yang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah yang keempat, yaitu sebagai ujian untuk seluruh kaum muslimin juga. Apakah mereka tergerak ketika melihat saudara mereka terkena musibah, sehingga mereka mendoakan kebaikan, mereka membantu, mereka menolong semampu mereka dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka doakan untuk kaum muslimin yang tertimpa musibah agar diberikan jalan keluar dan agar diberikan kesabaran. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita semua senantiasa beramal soleh dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selagi pintu taubat masih terbuka, hendaknya kita bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal tidak menunggu taubat kita. Kapan saja ajal dan musibah serta azab Allah bisa datang menimpa kepada siapa yang Dia kehendaki. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa. Allah mampu mendatangkan azab dari arah manapun itu datangnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir, Dialah Zat yang Maha Berkuasa, ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban, yang mampu mendatangkan kepada kalian azab min fawqikum, dari atas kalian, berupa angin, au min tahti arjulikum, atau azab dari bawah kaki mereka, berupa banjir, gempa, tanah longsor dan lain sebagainya. Au yalbisakum syi'an, atau dengan menjadikan golongan-golongan, wayudzika ba'dakum ba'sa ba'd, yang satu berbuat zalim kepada golongan yang lain hingga terjadilah pertumpahan darah di sebagian mereka. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih walata umurina. Allahumma aslihna wa aslih walata umurina. Allahumma aslihna wa aslih walata umurina.